بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، debu yang suci kafika, cukup bagimu, cukup bagimu. Fa'in lam tajidil ma'a, meskipun engkau tidak mendapatkan air, asyrahi jajin yakni asyra sinin, dalam kurun waktu 10 tahun. Ya, meskipun dalam kurun waktu 10 tahun engkau tidak mendapatkan air, ya, engkau hanya bersuci dengan debu yang suci, tayamum, itu cukup bagi mu. Itu maksud hadis. Ya. Faida wajadtal ma'a, kemudian apabila engkau mendapatkan air, setelah itu, ya, kemudian apabila engkau mendapatkan air, fa'amissahu basharatak, fa'amissahu, maka basahilah, ya. Ini dengan cara membasuhnya, basuhlah dengannya, basharatak, kulit tubuhmu. Nah, ini makna hadis, as-sa'idut thayyibu kafika, debu yang suci cukup bagimu. Wa illam tajidil ma'a asyra hijajin, meskipun engkau tidak mendapatkan air, asyra hijaj yakni asyra sinin, 10 tahun lamanya. Faida wajadtal ma'a, kemudian apabila engkau mendapatkan air, fa'amissahu basharatak, maka gunakan air itu untuk membasuh, ya, basharatak, kulit tubuhmu. Baik. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa sebagaimana di catatan kaki. Nah, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ju'ilat, telah dijadikan, liyal ardu, untukku al-ardu, bumi seluruhnya, ya, masjidan, sebagai masjid, tempat sholat. Masjid di sini sebagai tempat sholat, artinya sah sholat dimanapun di permukaan bumi, yang suci, yang tidak terlarang, ya, karena ada dua tempat yang terlarang dalam hadis, yaitu apa? Area perkuburan dan dalam kamar mandi, toilet, tayyib, tempat yang bernajis. Wa tahura, dan ini yang menjadi syahid, dalil, wa tahura, dan sebagai alat bersuci. Ta'nya di fathah, ya. Jadikan sebagai alat bersuci, yang suci lagi menyucikan. Tahura artinya apa? Suci lagi menyucikan. Nah, yaitu dengan tayammum. Dan dua yang disebutkan pada hadis ini merupakan keistimewaan umat ini daripada umat-umat sebelumnya, yang tidak dimiliki umat-umat sebelumnya. Dari singgung sebelumnya, umat-umat sebelum kita, sebelum umat Muhammadiyah, apabila hendak beribadah, maka tidak bisa di sembarang tempat di permukaan bumi. Harus masuk ke tempat ibadah khusus yang dibuat. Adapun umat ini di mana saja, ya, dalam safar mereka, tidak ada bangunan masjid di mana saja di permukaan bumi, asalkan bukan permukaan bumi yang ada najisnya, ya, bukan tempat pembuangan hajat, ya, bukan kamar mandi, bukan toilet, bukan area perkuburan, maka bisa sholat di situ. Dan yang kedua, ya, kekhususan umat ini, yaitu bumi dijadikan sebagai tahur, sebagai alat bersuci, ya, yang suci lagi menyucikan dengan cara tayammum. Dan hadis ini riwayat Al-Bukhari. Nah, supaya dicatat kaki, ya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi, sungguh ahlul ilm mereka telah ijma', sepakat ala masyru'iyati tayammumi, atas disyariatkannya tayammum. Idza tawafarat syara'ituhu, idza tawafarat, idza apabila tawafarat terpenuhi syara'ituhu seluruh syarat-syarat. Wa annahu qa'imun maqam at-taharati, dan bahwasanya tayammum qa'imun maqam at-taharati, menduduki posisi bersuci bil ma' dengan air. Ya. Berdiri pada posisi at-taharu bil ma', bersuci dengan air. Fayubahu bihi, maka dibolehkan dengannya, dengan tayamum itu. Ma yubahu, apa yang dibolehkan? Bittatahuri bil ma', dengan bersuci dengan air. Dibolehkan dengan tayamum, apa yang dibolehkan dengan bersuci dengan air. Minas salah, berupa salat. Wattawafi, tawaf. Wa qira'atil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa ghairi dhalik, wa ghairi dhalik, dan selain itu. Wa bidhalika, dan dengan itu tathbutu masyru'iyatu tayammumi. Ya, dengan itu tathbutu, tetap masyru'iyatu tayammum, syariat tayammum, bil kitabi, berdasarkan Al-Kitab, Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 6, was-sunnah, dan as-sunnah hadith Nabi alaihi salatu wassalam, dua hadith ditampilkan di atas, wal-ijma', dan berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Tayyib. Ini masalah yang pertama telah selesai. Al-masalah tuthaniyah, itu masalah yang kedua. Syurutut tayammumi, syarat-syarat tayammum. Wal asbabul mubihatu lahu, dan al-asbab, faktor-faktor. Al-mubihatu, yang membolehkan lahu li tayammum, yani membolehkan tayammum. Asbabul mubihatu lahu, dan faktor-faktor yang membolehkan tayammum, yani dengan sebab faktor-faktor itu boleh tayammum. Naam, yubahu tayammumu, tayammum dibolehkan, indal ajzi, ketika ya, al ajzi an isti'malil ma'i, al ajz artinya tidak mampu, ketika ada ketidakmampuannya, ketika tidak mampu menggunakan air. Tayammum dibolehkan ketika ya, tidak mampu menggunakan air untuk bersuci. Imma li faqdihi, ketidakmampuan itu bermacam-macam rinciannya. Bisa jadi ketidakmampuan itu lifaqdihi, karena ya, tidak ada air. Faqd, faqd itu artinya tidak ada. Nah, tidak menemukan air. Au li khawfi ad-darari, atau dikarenakan khawf ad-darar, kekhawatiran terkena mudarat. Min isti'malihi, karena menggunakannya. Li maradin fil jismi, karena ada marad, ada penyakit fil jismi, pada tubuh. Nah, bagaimana maksudnya khawatir terkena mudarat karena menggunakan air gara-gara ada penyakit di tubuh? Maksudnya dia sedang sakit. Apabila dia menggunakan air itu, dia khawatir penyakitnya tambah parah. Itu mudarat. Atau dia khawatir semakin tertunda kesembuhannya jika dia menggunakan air itu. Itu mudarat. Nah, itu maksudnya. Mudarat yang dimaksud ya, karena ada penyakit di tubuh jika dia menggunakan air itu, mudah-mudahan dimaksud penyakitnya tambah parah atau semakin tertunda kesembuhannya. Itu mudarat yang dimaksud. Jika dia khawatir penyakitnya tambah parah atau semakin lama sembuhnya, maka itu berarti tidak mampu menggunakan air. Naam. Au syiddati bard. Au syiddati bardin. Atau karena sangat dinginnya hawa. Cuaca sangat dingin. Ya. Dia khawatir terkena mudarat karena syiddati bard. Nah, syiddat ini ma'tufnya ke marad ya. Li maradin fil jismi au syiddati bardin. Nah, atau karena sangat dinginnya cuaca yang ada, nah, jika dia menggunakan air itu dia khawatir termudaratkan, dia khawatir jatuh sakit. Ya, khawatir jadi sakit. Nah, jika dia menggunakan air itu dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, kekhawatiran itu, ya, adalah dianggap sebagai ketidakmampuan menggunakan air. Jadi bukan berarti harus dibuktikan, ya. Ini katakan li khaufin, dikarenakan khawatir. Khawatir berarti belum digunakan. Dia takut, khawatir penyakitnya tambah parah atau semakin lama sembuhnya. Atau dia khawatir karena cuaca sangat dingin, jika dia menggunakan air itu, ya, dia akan termudaratkan, dia jatuh sakit gara-gara itu. Nah, berarti itu sudah udzur. Nah, tetapi perhatikan, ya, hal itu apabila, ya, apabila meskipun dia menggunakan air hangat. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, meskipun dia menggunakan air hangat, dia tetap khawatir penyakitnya tambah parah atau semakin lama kesembuhannya. Meskipun menggunakan air hangat, dia tetap khawatir jatuh sakit karena hawa yang sangat dingin. Apabila dia menggunakan air hangat pada hawa yang sangat dingin, dia tidak ada kekhawatiran sakit termudaratkan, ya, berarti itu bukan udzur. Apabila dia sakit jika menggunakan air hangat tidak khawatir termudaratkan, maka berarti bukan udzur. Bisa difahami? Nah, di hadith Imran bin Husain, berdasarkan hadith Imran bin Husain, alaika bis-sa'id at-tayyibi, wajib atas menggunakan debu yang suci. Fa innahu yakfika, karena sesungguhnya debu yang suci itu cukup bagimu, yaitu dengan tayammum. Hadith ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Naam, wa sayati mazidu bastin lidhalik ba'da qalil. Wa sayati, dan akan datang, ya, mazid, tambahan, mazidu bastin, tambahan bast, yakni pemaparan, tambahan pemaparan, ya, lidhalik, untuk hal itu, ba'da qalil, sebentar lagi. Nah, ingat ya, kalau Anda membaca hadis ini dikeluarkan oleh ini dan itu, jangan dicatat ya. Lihat saja di catatan kakinya. Nah. Yasihhu at-tayammumu bisyurutil atiyah. Yasihhu at-tayammumu, dan sah tayammum bisyurutil atiyati, dengan syarat-syarat berikut. Nah, ini syarat-syarat, ya, tayammum yang menentukan sahnya. Asyartul awal, yang pertama, an-niyatu, berniat untuk tayammum. Apa yang diniatkan? Ya, apa yang diniatkan di sini dijelaskan oleh para musannif, wahia, yaitu niyatu istibahati sholati, niat, ya, untuk bisa mengerjakan sholat dengan tayammum itu. Ini yang telah diisyaratkan sebelumnya, bahwa para musannif bermadhab bahwa tayammum tidak menyucikan dari hadas. karena ya niat yang ditetapkan adalah niat istibahatu sholat, niat untuk bisa mengerjakan sholat. Mereka bermadzhab bahwa tayamum adalah pengganti wudu dan mandi untuk bisa mengerjakan sholat. Dan madhab itu marjuh. Yang benar, ya, tayamum menyucikan dari hadas. Dengan demikian, niat ketika anda tayamum adalah niat bersuci dari hadas. Niatkan dengan tayamum itu untuk bersuci dari hadas. Tentunya sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi. Ya, jika pengganti wudu berarti bersuci dari hadas kecil. Jika pengganti mandi berarti bersuci dari hadas besar. Nah, dalil bahwa tayamum menyucikan dari hadas besar dan hadas kecil telah disyaratkan pada pembacaan dalil masalah yang pertama ayat surat Al-Maidah ayat 6, akhir ayat. Allah mengatakan, bisa dilihat kembali, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang kita inginkan kalimat walakin yuridu liyutahhirakum. Ini bagian akhir ayat, penutup ayat. Sementara Allah menyebutkan di awal ayat syariat berwudu, itu bersuci dari hadas kecil. Kemudian wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub mandilah, bersuci dengan cara mandi. Ini bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Ya. Kemudian wa in kuntum junuban wa in kuntum mardha dan seterusnya sampai famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, ya. Ini syariat tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi. Kemudian Allah tutup dengan walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menyukai untuk menyucikan kalian. Berarti syariat wudu, syariat mandi dan syariat tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi adalah syariat untuk menyucikan hamba-hamba Allah. Berarti tayamum menyucikan dari hadas sebagaimana wudu dan mandi. Nah, lengkapnya ya bisa dilihat di panduan syar'i cara bersuci. Nah, ini syarat saja. Jadi niatkan bersuci dari hadas. Baik. Jika itu pengganti wudu berarti berniat bersuci dari hadas kecil. Jika itu pengganti mandi berarti berniat bersuci dari hadas besar. Nah, wan niyatu syartun fi jami'il ibadat. Dan niat merupakan syarat pada seluruh ibadah-ibadah. Wat tayammumu ibadatun, sementara tayammum merupakan ibadah, salah satu ibadah. Berarti dipersyaratkan niat. Sebagaimana hanya dipersyaratkan niat pada mandi dan wudu. Baik, atsani, syarat yang kedua al-islamu. Keislaman. Fala yashihhu minal kafir, maka tidak sah tayammum dari seorang kafir. Liannahu ibadah, karena sesungguhnya tayamum itu ibadah. Orang kafir tidak sah ibadahnya karena hatinya najis. Ya, karena hatinya najis meskipun tubuhnya ya yang rajih ya tidak najis, tetapi hatinya najis. Innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis hatinya. Karena najis, najis yang dimaksud di hatinya adalah najis kekufuran. Nah, sehingga mereka tidak suci, ya, batinnya, nah, karena tidak berislam, maka tidak sah ibadahnya, ibadah apapun. Baik, at-tsalits yang ketiga, al-aqlu, berakal, fala yasihhu min ghairil aqil, fala yasihhu, maka tidak sah tayammum min ghairil aqil, dari orang yang tidak berakal, kal-majnuni, seperti orang yang majnun, orang yang gila, tidak sah tayammumnya. Wal mughma alai, dan orang yang pingsan tidak sah tayammumnya. Bagaimana orang pingsan tayammum? Nah, al-muhim disebutkan begitu karena orang yang pingsan sedang tidak sadar, jadi tidak sah tayammum. Nah, tidak mungkin tayammum orang yang sedang pingsan. Hah? Nah, pas enggak contohnya? Nah, ha? Pas enggak contohnya? Artinya mungkin berpikir gimana kalau diberi contoh orang yang pingsan? Dipersyaratkan yang tayamum adalah orang yang berakal, yakni jika pingsan berarti tidak sah tayamum. Ya memang tidak bisa tayamum kalau lagi pingsan, karena dia tidak sadar kan. Nah, tapi tidak usah ditayamumi berarti begitu kan? Tidak usah ditayamumi dia. Ada kulihal maksudnya yang sah tayamumnya yang berakal. Nah, Arab yang keempat at-tamizu, ya, usia tamiz. Fala yasihhu min ghairi al-mumayyiz, maka tidak sah tayamum dari anak yang tidak mumayyiz. Wa huwa man kana duna as-sabi'ati, yaitu anak yang umurnya kurang dari 7 tahun, yaitu belum mumayyiz. Man kana duna as-sabi'ati, anak yang usianya kurang dari 7 tahun itu ghairul mumayyiz, itu belum mumayyiz. Nah, jadi anak itu mumayyiz ketika usianya ya 7 tahun. Ketika usianya genap 7 tahun ya dengan hitungan hijriyah. Nah, al-khamis yang kelima, ta'adzdzur isti'malil ma'i. Nah, kembali kepada yang keempat dulu. Anak mumayyiz, ya, kan dia sudah berakal, ya, sudah bisa berniat, sehingga ibadahnya sudah sah. Kaitannya begitu. Anak yang belum mumayyiz, belum berakal, belum bisa memahami, jadi belum bisa berniat, ibadahnya belum sah. Oleh karena itu, Nabi SAW, ya, memerintahkan wali-wali untuk mengajari anak mereka beribadah sholat ketika usianya tuh 7 tahun, ketika sudah mumayyiz. Naam. Al-khamis yang kelima, ta'adzur isti'malil ma'i. Ta'adzur tidak memungkinkannya isti'mal al-ma', penggunaan air. Ta'adzur yakni tidak memungkinkan isti'mal al-ma', penggunaan air. Tidak memungkinkan penggunaan air karena apa? Rinciannya imma, boleh jadi li'adamihi, karena tidak ada air. Jadi karena tidak ada air, ya, sehingga beralih ke tayamum. Di qawli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu, maka tayammumlah sa'idan tayyiba, dia menggunakan debu yang suci. Naam, Al-Ma'idah ayat 6. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'idat tayyiba, sesungguhnya debu yang suci, tahurul muslim. Ta'nya di fathah ya, tahur. Apa makna tahur? Suci lagi mah, menyucikan. Naam. Jadi, debu yang suci merupakan alat bersuci yang suci dan menyucikan seorang muslim. Yaitu dengan cara tayammum. Wa in lam yajidil ma'a, meskipun dia tidak mendapatkan air, asyara sinina, selama kurun waktu 10 tahun. Fa'idha wajadal ma'a, kemudian apabila dia mendapatkan air, falyumissahu, maka hendaknya dia menggunakan air itu untuk membasuh seluruh basharatahu, seluruh kulit tubuhnya. Ya, kulit tubuhnya. Basharah itu kulit, kulit tubuh. Berarti, ya, meskipun kulit tubuh itu tertutupi oleh rambut, rambut kepala, maka kulit kepala harus dibasuh, tertutupi oleh apa saja yang ada di balik rambut yang tipis maupun tebal, yang ada di lekuk-lekuk tubuh, semuanya harus ya dibasuh. Na'am, fa inna dhalika khair. Yakni apa tadi itu? Mandi maksudnya itu. Apabila mendapatkan air, falyumissahu basharatahu, maka dia hendaknya ya membasuh seluruh tubuhnya dengan air, yaitu mandi. Nah, apabila hadas kecil, maka falyumissahu basharatahu, maksudnya apa? Hendaknya dia membasahi kulit dari yang itu dengan cara wudu. Nah, fa inna dzalika khairun, maka sesungguhnya itu baik baginya, yaitu debu yang suci tadi. Jadi paham ini? Jadi hadis ini menjelaskan seperti hadis sebelumnya, as-sa'idu at-thayyibu kafika wa illam tajidil ma'asyra hijaj. Fa idza wajadal ma fa amissahu. Fasyaratak sama dengan ini, as-sa'idu at-thayyiba fahurul muslim wa illam yajidil ma'asyra sinin. Fa idza wajadal ma fa amissahu basyaratahu. Artinya apa? Selama dia tidak mendapatkan air, meskipun 10 tahun tidak ada air, tetap tayammum. Hah? Meskipun 10 tahun tidak ada air, tetap tayammum sah. Ya, suci dengan itu. Kemudian faida wajadal ma'a, kemudian apabila mendapatkan air, wajib ya, fal yumissahu basyaratahu, wajib menggunakan air itu untuk ya, membasahi kulitnya dengan mandi ataukah dengan wudu. Nah, apabila itu mandi, sebenarnya telah lewat, maka basyarah seluruh kulit tubuhnya harus dibasuh, meskipun dibalik rambut yang tebal. Sudah kita lewati pada cara mandi. Nah, apabila wudu ya, dengan cara wudu yang sudah kita pelajari tata caranya. Baik. Nah, hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Tirmidzi. Nah, sudah lewat pada halaman sebelumnya semisal dengan hadis ini. Nah, au atau. Jadi yang pertama ini ya, imma li adamihi, boleh jadi karena tidak ada air. Dalilnya ayat dan hadis telah disebutkan. Au atau li khaufihi, atau dikarenakan takutnya dia, khawatirnya dia, ad-dararo, mudarat, terkena mudarat, bisti'malihi, dengan penggunaan air itu. Nah, ini juga termasuk tidak memungkinkan menggunakan air. Meskipun air ada, tapi dia khawatir, takut terkena mudarat karena menggunakannya. Apa penyebab kekhawatiran dia terkena mudarat? Rinciannya, imma, boleh jadi lima rodin, karena sakit yang diderita oleh dia. Yakhsha, dia takut, khawatir. Ziyadatahu, ya, ziyadatahu, dhamir al-haq kembali ke marad. Ziyadatahu, yakni ziyadatal marad. Yakhsha ziyadatal marad, dia khawatir bertambah parah penyakitnya. Itu mudarat. Au ta'akhura shifaihi, atau ta'akhur shifaihi, atau dia khawatir ta'akhur shifaihi, tertundanya kesembuhan penyakitnya. Ya, ta'akhur shifaihi, tertunda shifa, kesembuhan penyakitnya, itu mudarat. Bisti'malil ma, dengan sebab penggunaan air. Nah, jadi rincian imma li maradin yakhsha ziyadata ziyadatahu atau ta'akhur shifaihi bisti'malil ma, ini rincian terkait li khaufihi ad-darar bisti'mali, khawatir terkena mudarat karena penggunaan air. Khawatir terkena mudarat karena penggunaan air, rinciannya dua, boleh jadi dengan sebab penyakit yang dideritanya, dia khawatir tambah parah atau semakin tertunda sembuhannya. Nah, liqaulihi, dalilnya berdasarkan sabda liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ayat ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa in kuntum marada, apabila kalian sakit. Ini potongan ayat Al-Maidah, lihat Al-Maidah ayat 6 ya, wa in kuntum marada, apabila kalian sakit, ala safar, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila seseorang sedang sakit, kemudian dia khawatir dengan menggunakan air, yaitu berwudu atau mandi, sakitnya tambah parah atau semakin tertunda kesembuhannya, itu mudarat baginya. Ya, dia khawatir itu terjadi, berarti wudu untuk tayammum. Wali hadithi sahibis syajjati, dan berdasarkan hadis sahibis syajjah, orang yang luka kepalanya. Sajjah itu adalah luka di kepala. Ya. Dan itu hadis itu terkait dengan satu sahabat bersama sahabat-sahabat Nabi yang lainnya radhiyallahu anhum, dalam safar mereka. Dalam safar ada satu sahabat yang terluka kepalanya. Ya. Kemudian dia Allah takdirkan junub dalam safarnya. Ya, junub. Kemudian dia kan berarti wajib mandi ya. Dia minta fatwa kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, sahabat-sahabat yang lain yang bersamanya ya mengatakan harus mandi. Ya, harus mandi. Akhirnya mandilah dia. Qadarullah ma syaa fa'al, mati. Ya, meninggal dunia gara-gara itu. Akhirnya ketika mereka pulang dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa itu. Apa kata Nabi menanggapi wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis itu terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi peristiwa itu, qataluhu, mereka telah membunuhnya dengan sebab fatwa mereka dan tidak memberi rukhsah tayammum, diharuskan mandi. Qatalahumullah, ya. Semoga Allah membunuh mereka. Ini menunjukkan pengingkaran yang keras. Halla sa'alu, tidakkah seharusnya mereka bertanya, idza lam ya'lamu, apabila mereka tidak tahu, tidak punya ilmunya. Innama shifa'ul 'ayy as-su'alu. Innama, hanyalah sesungguhnya shifa'ul 'ayy, obat ketidaktahuan, kebodohan itu adalah soal, bertanya. Ya, itu obatnya. Jangan berani berfatwa tanpa ilm, karena bisa ya berefek fatal. Nah, hadis ini menunjukkan ketika seseorang sakit kemudian khawatir. Nah, dia kan bertanya itu berarti ada khawatiran sudah. Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya berarti khawatir dia. Nah, jadi kekhawatiran itu cukup, jangan dibuktikan. Jangan dibuktikan sampai benar-benar mati gitu. Nah, jadi kalau juga khawatir, wah tambah parah ini penyakit kalau menggunakan air, ya, atau semakin tertunda kesembuhannya, berarti kekhawatiran itu sudah cukup. Tentunya dengan indikator ya, dengan indikator kekhawatiran ini berdasar gitu. Nah, memang sedang sakit, ada luka atau ada penyakit, ya. Nah, hadis ini dikatakan di Hasyiah, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Baik. Au atau, ini rincian au ini, ataf ini ke mana? Ataf ini ke lima radin. Ya, jadi ini masih rincian penjelasan au li khawfihi ad-dharara bisti'malihi. Atau kekhawatiran dia terkena mudarat karena menggunakan air. Kekhawatiran terkena mudarat dengan penggunaan air itu rinciannya dua. Yang pertama, imma limaradin, boleh jadi karena penyakit dan seterusnya. Rincian yang kedua, au atau li syiddati bardin, karena saking dinginnya cuaca. Saking dinginnya cuaca, ya. Yukhsha ma'ahu ad-dararu, dikhawatirkan ya bersama penggunaan air itu terjadinya doror, ya, bisa jadi sakit kepala, pusing, bisa demam, ya. Khawatir terkena mudarat gara-gara menggunakan air pada cuaca yang sangat dingin. Au tayyib. Awil halak atau awil halaku, ya. Yukhsha ma'ahu ad-dararu awil halaku, atau khawatir binasa. Nah, atau khawatir binasa. Nah, al-halak bisti'malil ma, dengan sebab penggunaan air itu karena cuaca sangat dingin, bisa saja binasa gara-gara itu. Jadi dipaksakan, khawatir itu terjadi, jangan. Dan coba-coba ada udzur untuk tayammum. Nah, dalilnya di hadis Amr bin Al-As, berdasarkan hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya Amr bin Al-As lamma, ketika bu'itha, diutus, fi ghazwati, pada perang dzatis salasil, perang itu namanya dzatis salasil, qal, kata Amr bin Al-As, ihtalamtu fi lailatin baridatin, aku mimpi basah. Fi lailatin baridatin, di malam yang dingin. Syadidatil bardi, yang sangat dingin, sampai mimpi. Ya. Fa asfaqtu, maka aku khawatir, mengkhawatirkan diriku. Aku kasihan terhadap diriku. Ini tasaltu, apabila aku mandi, an ahlika, saya akan binasa gara-gara itu. Fatayammamtu, maka saya pun tayammum. Wasallaitu, dan saya sholat sebagai imam bi ashabi, dengan sahabat-sahabatku. Sholat as-subhi, sholat subuh. Yakni hadis ini potongannya. Yakni Nabi alaihi salatu wassalam ini kan dalam perang Rabi' Salasin. Yakni Amr bin Ash mengalami apa yang dialaminya itu. Ya. Ketika itu disampaikan kepada Nabi, Nabi menyetujui. Nabi tidak mengingkari. Nah, ini merupakan dalil, ya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, dan ada Al-Qudni disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Tayyib, as-sadis yang keenam, ayyakunat tayyam, syarat yang keenam ya, ayyakunat tayammumu biturabin bil yadi in wajadah. An yakuna at-tayammumu, tayammum itu dilakukan biturabin, dengan turab, dengan debu, ya, dengan debu yang suci tentunya, sa'id at-tayyib, bil yadi, dengan menggunakan telapak tangan. In wajadahu, jika dia mendapatkannya. Jadi perhatikan, ya, alat tayammumnya adalah turab. In wajadahu, jika dia mendapatkan. Jadi cari dulu turab, yakni debu. Debu, ya. Kemudian menggunakan telapak tangan. Nanti akan datang tata caranya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayammumlah kalian dengan debu yang suci. Tayyiban artinya tahira, suci, ya, mutahira, yang tahira mutahira, yang tahur. Tayyib di sini suci, ya. Suci lagi mensucikan. Nah, famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan telapak tangan kalian, ya, minhu, darinya. Nah, dari debu yang suci itu. Al-Maidah 6. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, as-sa'idu, yang dimaksud as-sa'id di ayat, turabul harf, debu, ya, tanah yang digarap, dan digarap, ya, ada debunya. Nah, wattayyibu at-tahiru. At-tayyibu at-tahiru. Naam. At-tayyib artinya at-tahir, yang suci. Naam, jadi debu yang suci. Dan kita semua tahu debu, ya. Naam. Yang tanah yang kering itu. Naam. Itu debu. Tayyib, ada debunya. Fa in lam yajid turaban. Apabila tidak menemukan debu, tayammama bima yaqdiru alaih. Fa in lam yajid turaban, apabila dia mendapatkan debu, bertayammum bima yaqdiru alaih, dengan apa saja yang dia mampu atasnya. Ya, sebelum itu, nah, jika tidak ada debu, yang tanah yang kering, yang berdebu, ya gunakan tanah yang basah. Jika itu tidak ada, bima yakdiru alaih, apa yang dia mampu, min romlin, dari romel, pasir, au hajar, atau batu. Ini menurut madhab yang rajih, bahwa, ya, sebenarnya as-sa'id atau sa'idan tayyiba, maknanya meliputi seluruh unsur-unsur bumi yang ada di permukaan bumi. Unsur-unsur bumi yang ada di permukaan bumi itu tanah yang kering, yang ada debunya, dan tanah yang basah. Pasir, kerikil, batu, gitu. Ya, tetapi tentunya debu dulu. Nah, debu. Tanah. Jika itu tidak ada, ya, maka na'am menggunakan batu atau pasir atau batu. Nah, misalkan seseorang berada di daerah yang penuh dengan batu, bebatuan, dia tidak bisa mendapatkan tanah di situ. Adanya batu-batu, pasir-pasir, batu-batu, bebatuan, pasir. Nah, itu sudah, itu yang dia pakai bertayamum karena tidak ada debu. Nah, tidak ada tanah berdebu. Baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian ya semampu kalian. Qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, ar-ramlu min as-sa'id. Ar-raml, pasir kerikil itu, min as-sa'id, termasuk dari as-sa'id, unsur yang ada di permukaan bumi yang sah untuk bertayamum. Nah, sampai di sini. Barakallahu fikum. Faddalu subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.